بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk bagaimana istidlal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rububiyah dan uluhiyah Allah tabaraka wa taala, dan untuk menunjukkan tentang batilnya kesyirikan yang ditegaskan oleh Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala, bahwasanya ini metode apa? Pendalilan yang seperti ini metodenya siapa? Nah, tariqul khawas. Nah, orang-orang yang khusus dari kalangan ahlul ilmi. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, fal-Qur'anul azim qad ijtama'a fihi ma lam yajtami' fi ghairi. Sudah sebelumnya. Wa istadallu aydha bi asma'ihi wa sifatihi ala wahdaniyatihi wa ala butlani syirk. Dan diambil dalil juga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang batilnya kesyirikan. Kama fi qawlihi ta'ala, huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah zat yang tidak ada ilah kecuali Dia, yaitu ilah yang hak, yaitu Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min. Dan tentang Al-Mu'min telah kita lewati pada pembahasan kemarin. Nah, di mana kita berdalil dengan tetapnya nama Al-Mu'min ini untuk menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh para rasulnya. Kenapa? Karena kandungan dari Al-Mu'min apa? Indah Talha Al-Musantin yang membenarkan apa? Nah, Al-Musantin Alladhi yusantiku sadikin. Tayyip, yang membenarkan apa-apa yang dibawa oleh para rasulnya dengan dilengkapinya mereka ayat-ayat, bukti-bukti dan penguat yang menunjukkan kebenaran yang mereka bawa. Ini makna yang paling kuat. Kemudian juga di sana ada makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Karena nama Al-Mu'min terjadi khilaf tentang maknanya. Makna kedua apa, Hudzaifah? Nah, yang memberikan keamanan kepada hamba-hamba yang beriman. Dari aman. Taib. Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi Amma Yushrikun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari apa-apa yang telah yang mereka sekutukan. Wa ad'afu dhalika fil Qur'an. Dan berlipat-lipat jumlahnya dari yang itu seperti ini di dalam Al-Quran. Ya, menunjukkan nama banyak sekali. Dalil-dalil dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan tentang keesaan Allah dan batilnya kesyirikan. Wa hadhihi at-tariq qalilun salikuha la yahtadi ilaiha illa al-khawas. Dan metode ini sedikit yang menjalaninya dan tidak bisa mengetahuinya kecuali orang-orang yang khusus dari kalangan ahli ilmi. Wa tariqatul jumhur, maksudnya amatul muslimin, ikhwan. Jadi jumhur yang di sini adalah jumhurul muslimin, yaitu mayoritasnya para kaum muslimin, bukan jumhur dari kalangan ulama, bukan. Wa tariqatul jumhuri al-istidlalu bil ayatil musyahadah li'annaha ashalu tanawulan wa awsa'. Dan metode keumuman kaum muslimin, yang tentunya dari sisi keilmuan mereka di bawah derajat ahlul ilmi, kebanyakannya berdalil dengan ayat-ayat yang bisa dilihat, ya kan, yang bisa dilihat. Sedangkan tadi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini apa? Sesuatu yang butuh tadabbur, tafakkur mendalam. Sedangkan ayat al-musyahadah, ayat-ayat yang betul-betul nampak, ini lebih mudah untuk didapatkan dan lebih luas cakupannya dengan melihat langsung bukti-bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga melihat langsung bukti tentang kebenaran Rasulnya. Misalnya ketika terbelah bulan, ayat musyahadah, ayat yang sangat jelas terlihat menunjukkan keesaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Wallahu subhanahu yufadzilu ba'da khalqihi ala ba'din, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan ilmu ikhwani fillah merupakan salah satu pembeda yang paling jelas yang ada di antara manusia. Nah, sesuai dengan kadar keilmuan dan sesuai dengan kadar amalan, maka disitulah tinggi dan rendahnya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fal Qur'anul Azim qad ijtama'a fihi ma lam yajtami' fi ghairi. Maka Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung, telah terkumpul padanya hal-hal yang tidak terkumpul pada selain Al-Qur'an. Kenapa ikhwan? Fa innahu ad-dalilu wal madlulu alayh. Wasyahidu wasyabal masyhudu lah. Sebab Al-Quran itu dalil juga sekaligus madlul alaih, dan dia itu syahid dan sekaligus masyhud lah. Maksudnya bagaimana? Maksud dari Al-Quran itu adalah dalil, yaitu annana law aradna ma'rifata sidqir rusul atau sidqir risalah wa nubuwati Muhammadir sallallahu alaihi wasallam nangduru ila hadhil ayatil azimah allati a'jazat wa a'yat fusaha'u wa syu'ara wa bulagha'ul arab wa ala wa huwa hadzal qur'anul 'adzim. Nah, di sini Al-Qur'an merupakan dalil, ikhwan. Itu maksudnya apa? Seandainya kita menginginkan untuk mengetahui kebenaran risalah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat ayat yang agung ini, yaitu apa? Al-Qur'an, yang para syu'ara, ahli fasih dari kalangan Arab, tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Baik. Sehingga dari sisi ini Al-Quran merupakan dalil. Nah, Wal madlululah, maksud dari kau dan Al-Quran itu adalah madlululah, madlul alai. Annalladzina talabu ayatan tadur ala sidqin nubuwati wa risalah qaddallahumullah ala Al-Quran. Fahuwal ayatul kubra di dhalikal amr. Maksudnya madlulan alaih, yaitu yang dia apa? Kalau tadi dalil sebagai apa? Sebagai bukti, sebagai sesuatu yang menunjukkan tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an jelas sekali dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang-orang Arab secara keseluruhan dan makhluk secara keseluruhan tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal. Kemudian Al-Qur'an juga madlul alaihi, yang apa? Yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan atasnya. Maksudnya apa? Bahwasanya orang-orang yang meminta ayat, menuntut bukti tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah Ta'ala apa? Menunjukkan mereka untuk apa? Melihat Al-Qur'an. Lihat itu Al-Qur'an. Itu yang menunjukkan tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat yang agung. Nah, sehingga dari sisi penunjukan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menuntut dalil tersebut dengan menunjuk Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu adalah madlul alaih. Paham? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad, maka Al-Qur'an itu adalah madlul alaih. Bila dari sisi apa? Allah tunjuk, Allah jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menjadi bayyinah, menjadi bukti tentang kebenaran Rasulnya. Taib. Dan Al-Quran dianggap dalil, kenapa? Karena memang kalau kita menginginkan taib, bukti kenabian, bukti kerasulan, ya kita melihat Al-Quran itu dalil yang menunjukkan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dianggap sebagai syahid dan masyhudlah? Al-Quran dianggap sebagai syahid, kenapa? Karena dia alladhi syahidu bisidqin nubuwati wa risalah. Alladhi syahida bisidqin nubuwati wa risalah. Kenapa? Karena dia yang bersaksi tentang kebenaran kenabian dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal masyhudulah, dan yang dipersaksikan untuknya, maksudnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, aimin kibadillahi azza wa jalla. Dari sisi Allah, maka Al-Quran telah masyhudulah. Faqad syahida lil Qur'ani bi annahu a'zamu ayatin tashhadu sidqan nubuwati wa risalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi untuk Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebesar-besar ayat yang menunjukkan tentang kebenaran nubuwah dan risalah. Nah, ini empat istilah. Jadi Al-Qur'an dalil sekaligus madlul alaih, syahid sekaligus masyhudullah. Qala ta'ala liman talaba ayatan tadullu ala sidqi rasulih. Awalam yakfihim anna anzalna 'alayka al-kitaba yutla 'alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada siapa saja yang menuntut ayat, menuntut bukti yang menunjukkan tentang kebenaran rasulnya. Apa Allah yang Allah katakan? Allah katakan awalam yakfihim. Nah, tidakkah cukup bagi mereka anna anzalna 'alaikal kitab, bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab. Yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika lirahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu rahmat, wa dzikra liqaumin yu'minun, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Baik, sehingga Allah tegaskan bahwasanya sebenarnya cukup Al-Qur'an sebagai dalil tentang kebenaran rasulnya. Wa idza 'arafa anna tauhid al-ilahiyah huwa tauhidul ladzi ursilat bihi rusul wa unzilat bihi al-kutub kama taqaddamat ilaihi al-isharah fala yaltafit ila qawli man qasama at-tauhida ila thalathati anwa' wa ja'ala hadha an-naw'a tauhid al-'ammah wa naw'a ats-tsani tauhid al-khassah wa huwa alladhi yuthbatu bil haqa'iq. Kita selesai, ikhwan, dari pembahasan tentang apa? Istidlal dengan asma wa sifat tentang wahdaniyah Allah dan butlan syirik. Demikian pula, ikhwan, tentang kedudukan Al-Qur'an dalam masalah ini. Nah, terkumpul padanya perkara yang tidak terkumpul pada selainnya, karena dia dalil sekaligus apa? Madlul. Naam. Syahid juga sekaligus masyhudullah. Kemudian disimpulkan oleh beliau setelah kita tahu, naam, bahwasanya tauhidul ilahiyah adalah tauhid yang para rasul diutus dengannya dan diturunkan kitab-kitab karenanya, sebagaimana telah lewat isyarat tentang hal tersebut, maka seseorang jangan menoleh kepada perkataan orang yang membagi tauhid menjadi tiga jenis. Nah, maksudnya apa pembagian tauhid menjadi tiga jenis yang lain, ikhwan, yang berbeda dengan apa yang kita kenal, bahwasanya tauhid itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau ini pembagian yang hak atau batil? Hak. Apa dalilnya pembagian tauhid ini? Kalau ditanya, kalian membagi tauhid menjadi tiga, sebagian membagi menjadi dua. Telah kita lewati, perbedaan tersebut hanya dari sisi istilah saja. Apa dalil pembagian ini? Apa dalil pembagian ini? Indak Alif. Tatabbu' dan istiqra'. Baik. Penelitian dan penelaahan dalil-dalil secara sempurna sehingga didapati bahwasanya semua dan dalil kalau diklasifikasikan ketika menjelaskan tentang tauhid diketahui ada tiga jenis tauhid ini. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun tiga jenis tauhid yang akan di sebutkan ini yang diingkari, ikhwan, yang kita dikatakan fala yaltafit. Tidak perlu kita menoleh kepada pembagian tersebut. Nah, maksudnya ikhwan fillah yaitu pembagian tauhidur rusul menjadi tauhidul ammah. Dan tauhidul khassah. Kemudian yang terakhir, tauhidun qa'imun bil qidam, yaitu tauhid khassatul khassah. Ini pembagian batil. Nah, yang mereka jadikan tauhidnya para rasul, yang para rasul diutus untuk menyampaikan, itu mereka sebut sebagai tauhidul ammah, ya, tauhidnya orang awam, yaitu ahlus syariah, orang-orang yang mengikuti syariat, yang juga mereka istilahkan sebagai apa, ahlul zahir, orang yang hanya melihat sesuatu yang nampak saja. Ini istilah sufiyah, ikhwan, menjuluki para pengikut Rasul dan bahkan tauhid yang diseru oleh para Rasul dengan istilah apa? Perendahan, yaitu itu hanya tauhidnya orang umum saja. Tauhidul ammah. Sedangkan jenis yang kedua, wa nau'atsani, dan jenis yang kedua tauhidul khassah, tauhid orang-orang khusus. Apa maksudnya? Wa huwa alladhi yuthbatu bil haqa'iq, yaitu tauhid yang ditetapkan dengan hakikat-hakikat. Kalau tadi tauhidul ammah menurut mereka itu ditetapkan dengan sesuatu yang bisa disaksikan, bisyawahid, dengan dalil-dalil dan ayat serta bukti-bukti. Nah, baik yang dibaca dalam Al-Quran maupun yang terlihat. Adapun tauhidul khassah ini ditetapkan dengan haqa'iq, dengan hakikat-hakikat. Sehingga al-khassah di sisi orang-orang ahli tasawuf ini, ikhwan, yaitu ahlul haqiqah, yang juga disebut dengan ahlul batin, orang-orang yang sudah melihat kepada batin suatu hal, tidak lagi melihat kulitnya, tapi sudah mencapai batin. Sehingga mereka bagi syariat ikhwanifillah menjadi apa? Ya, syariat itu bagian luarnya. Nah, kemudian haqa'iq, hakikat-hakikat itu mereka yang tahu. Nah, sehingga jenis yang kedua ini, ikhwan, tauhidul khassah, bagaimana mereka tetapkan yang dimaksud dengan haqa'iq, yaitu al-mukasyafah. Al-mukasyafah ini juga istilah orang-orang ahli tasawuf, di mana menurut mereka terbuka pintu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka langsung bisa melihat secara hakiki dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga tidak butuh lagi apa? Melihat Al-Qur'an, tidak butuh lagi melihat sunnah. Wa nau'u tsalits, dan jenis yang ketiga. Nah, tauhidun qa'imun bil kitab, yaitu satu tauhid yang tegak, akhwani fillah, al-qa'im bidzatil haq. Nah, al-qa'im bidzatil haq subhanahu wa ta'ala, yaitu suatu tauhid yang tegak pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini diistilahkan, ikhwan, dengan tauhid nam, tauhidu khasil khasah. Nam, yang khususnya dari orang-orang yang khusus lagi, sudah tingkatan tertinggi menurut mereka. Dan tauhid inilah yang dimaksud dengan istilah wahdatul wujud. Kenapa? Karena mereka mengatakan na'am la maujuda illallah. Sudah tidak ada sesuatu yang wujud ini yang ada kecuali Allah. Berarti semuanya menjadi Allah di sisi mereka. Nah, yang sesat ini mereka istilahkan dengan istilah paling tinggi, ikhwan, khassatun khassah, yang paling khususnya. Makanya Imam Ibn Abil Iz menegaskan tidak perlu kita melihat pembagian tauhid di kalangan sufiyah ini. Setelah kita tahu bahwasanya tujuan utama adalah para rasul untuk menegakkan tauhid apa syahrul. Para rasul diutus untuk menegakkan tauhid apa? Tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Nah, yang dijadikan oleh kalangan sufiyah sebagai tauhid paling rendah, tauhidul ammah. Tauhidnya orang-orang ahli syariat. Tidak perlu kita menoleh kepada pembagian batin yang dibawa oleh kalangan sufiyah. Fa inna akmalan nasi tauhidan al-anbiya'u shalawatullahi alaihim. Sebab manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah para nabi shalawatullahi alaihim. Ini harus kita yakini. Nah, dan tauhid mereka di sisi orang sufiyah malah tauhidul ammah. Nah, wal mursaluna minhum akmalu fi dzalik. Dan para rasul, yaitu nabi yang diangkat menjadi rasul, di antara para nabi itu lebih sempurna dari sisi ketauhidannya. Wa ulul azmi minar rusuli akmaluhum tauhidan. Dan ulul azmi dari kalangan para rasul yang paling sempurna dari kalangan rasul tauhidnya. Tauhidan i'rabnya sebagai apa? Ahmad. Tamyiz. Wa hum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad. Dan ulul azmi minar rusul lima ini. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Dan berhubungan dengan manhum ulul azmi ikhwan fillah, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Taib. Dan lima rasul inilah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu para rasul yang Allah sebutkan secara apa? Secara bersamaan dalam ayat di surat Al-Ahzab, juga dalam Asy-Syura. Dan pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsir ayat wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, dan Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala menegaskan, wal aqrab min tilkal aqwal anna minar rusul ya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Perkataan minar rusul dalam ayat tadi, pendapat yang paling kuat menurut beliau, al muradu bihi jinsur rusul, jenis para rasul, ay anna jami'ar rusuli ulul azmi. Maksudnya bahwasanya keseluruhan para rasul itu ulul azmi, orang-orang yang memiliki azm yang kuat. Nah, taib. Jadi semua rasul itu ulul azmi. Cuman yang paling utamanya ikhwani fillah lima yang disebutkan ini. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Wa akmaluhum tauhidan al-khalilan. Dan yang paling sempurna dari lima rasul tersebut adalah dua khalilullahi azza wa jal, Muhammadun wa Ibrahim salawatullahi alaihima wa salamuh, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairuhum alal itlaq, yang paling utamanya dari kalangan rasul secara mutlak. Fa innahuma qama min at-tauhid bima lam yaqum bihi ghairuhuma. Sebab keduanya telah menegakkan tauhid dengan hal-hal yang tidak mampu untuk ditegakkan oleh selain keduanya. Ilman wa ma'rifatan, dari sisi keilmuan dan pengetahuan. Wa halan wa da'watan, dan dari sisi apa? Keadaan serta dakwahnya. Lil khalqi, wa da'watan lil khalqi, dan dakwah kepada para makhluk, wa jihad dan juga dari fi jihad. Fala tauhida akmal min alladhi qamat bihi ar-rusulu wa da'u ilaihi wa jahadul umama alaihi. Sehingga tidak ada tauhid yang lebih sempurna daripada tauhid yang para rasul tegak dengannya dan mendakwahkan manusia kepadanya serta berjihad memerangi para umat atasnya. Walihada amara subhanahu nabiyahu an yaqtadiya bihim fi. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk mengikuti mereka pada apa? Pada perkara itu, yaitu pada dakwah terhadap tauhid ini dan berjihad di atas tauhid ini. Kama qala ta'ala ba'da dzikri munadharati Ibrahim qaumahu fi butlani syirki wa sihhati at-tauhid wa dzikri al-anbiya'i min dzurriyyati ulaika alladziina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan munadharahnya Ibrahim terhadap kaumnya dalam surat Al-An'am tentang batilnya kesyirikan, baik, dan tentang kebenaran tauhid, serta menyebutkan para nabi-nabi dari kalangan keturunannya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah berikan hidayah, fabihudahum muqtadih, maka dengan hidayah mereka, dengan petunjuk para rasul-rasul tersebut, iqtadih, naam, teladanilah oleh kalian, ikutilah oleh kalian. Sehingga fala akmala min tauhidi, naam, man umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqtadiya bihim. Tidak ada yang lebih sempurna dari suatu ketauhidan yang Rasulullah diperintahkan untuk meneladani mereka. Nah, bagaimana mungkin di sana ada ketauhidan yang lebih utama daripada tauhid yang Rasulullah diperintahkan untuk meneladani ketauhidan para rasul ini. Kemudian pernah dikatakan oleh orang-orang sufiah tauhid ammah. Sehingga paragraf ini, ikhwan, untuk membantah orang-orang ahli tasawuf bahwasanya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling pokok untuk kita tegakkan, yang terkandung di dalamnya tauhid-tauhid yang lain, rububiyah maupun asma wa sifat. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'allimu ashabahu idza asbahu an yaqulu asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina muhammadin wa millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat beliau apabila masuk di pagi hari untuk mengucapkan zikir ini, yaitu zikir pagi, ikhwan, asbahna ala fitratil islam, kami masuk pagi di atas fitrah Islam, nah, dan di atas kalimat ikhlas, dan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta agama bapak kami Ibrahim yang hanif, ya, hanifan muslimah. Nah, yang hanif senantiasa condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Muslim yang berserah diri kepada Allah dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrikin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Abdurrahman bin Abza. Tayyib. Sanadnya sahih. Tapi dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam habibullah ta'ala, al-hadithu sahihun min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dari apa? Perbuatan Nabi, yaitu maksudnya apa? Nabi membaca zikir itu. Paham? Adapun hadith wa amma min amrihi fala yathbut. Adapun yang berupa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk itu, maka tidak tsabit. Kenapa? Li'anna Ibrahim da'if. Padanya perawi yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail. Dia seorang yang da'if. Nah, wa abahu wa jaddah matrukan. Bapak dan kakeknya matruk, yaitu berarti Ismail bin Yahya serta Yahya bin Salamah, kedua-duanya matruk. Nah, berarti yang berupa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, apa tadi derajatnya? Daif. Yang sahih dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penjelasan tentang hadis dan detail. Adapun sekedar mengatakan sahih begitu saja, dikiranya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menintahkan itu. Beliau ajari dengan mencontohkan. Familatu Ibrahim at-tauhid. Nah, maka agama Ibrahim itu adalah tauhid, wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma jaa bihi min indillah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu apa-apa yang beliau datang dengannya dari sisi Allah berupa perkataan, amalan dan i'tiqad. Wa kalimatul ikhlas ia syahadatu alla ilaha illallah. Ini kalimatul ikhlas, persaksian la ilaha illallah. Wa fitratul Islam hiya ma fatara alaihi ibadahu min mahabbatihi wa ibadatihi wahdah la syarika lah. Yaitu apa saja yang telah Allah fitrahkan atas hamba-hambanya di atasnya. Nah, apa-apa yang Allah fitrahkan hamba-hambanya di atasnya berupa kecintaan kepada Allah dan beribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wal istislamu lahu ubudiyatuhu. Wal istislamu lahu ubudiyatan wa dhullan wa inqiyadan wa inabatan. Berarti masih pada min mahabbatihi wal istislami lahu, ya. Di tempat kalian di harakat apa? Ma fatara alaihi ibadahu min mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Kemudian wal istislami lahu, ya. Dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi peribadatan, penghinaan diri, kepatuhan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, inilah tauhid yang hak. Dan tauhid yang paling utama kalau mau dikatakan tayyib sebagaimana tingkatan-tingkatan ahli tasawuf. Adapun tauhid yang mereka katakan khas maupun khasatul khasah, itu tauhid yang batil. Nah, kelanjutannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nakailihada subhanakallahumma.